Bagaimana cara tanda doa yang afdal? Waktu berdoa, cara berdoa, tempat berdoa. Allahu Rabbi. Jadi berdoa ini adalah hukumnya sunat. Cara kita nak berdoa, ada adab dia, ambil wuduk, menghadap kiblat. Ha, tapi bukan wajib. Ha, bukan syarat. Ha. Kemudian tadah tapak tangan. Bila Nabi pernah menadah tapak tangan ke langit. Jadi jangan tadah ke bumi, tadah ke langit. Dan berdoa kita sunat mulakan dengan bismillah dan memuji Allah dan selawat. Begitu juga kita tutup dengan selawat dan memuji Allah. Adab berdoa, minta lah benda yang baik, dunia ataupun akhirat. Nak minta kereta, nak minta kapal selam, boleh belaka. Tak ada masalah, jangan benda yang haram. Kemudian tempat berdoa yang paling afdal sekali. Nampak? Kita yang datang Nas. Mana tempat berdoa yang paling afdal? Nampak? Di depan Kaabah, di belakang Hijr Ismail. Di dekat Raudhah, hak datang Nas. Tak? Ha, kemudian hak umumnya, di dalam masjid. Kemudian hak umum lagi, semua tempat boleh berdoa, menyebut nama Allah. Melainkan tempat yang tidak layak, seperti tempat yang ada najis.